اللازم كلمة ثقل اللازم كلمة ثقل لازم كلمة ثقل استعرف لك لك تشديد هي دي المادة بعده تشديد sampai masa tawilah sudah berkali-kali kita berohian masa belum sampai baik wajib muttasil ndak nam jaiz fasil ndak lukman ndak nam silah tawilah bas kalimatan ukhra mat badal ndak ash mat badal ndak ha ana lazim ah masbuqah bin حمزة أي يأتي المد مسبوقة بالحمزة تمسك بدا نمر 4 عدل السكون أي يأتي المد أو اللين وبدأ السكون للوقف ya adanya mat atau lin setelahnya sukun karena waqaf. Jadi setelah mat lin atau mat nah ada satu huruf nah ada satu huruf setelahnya yang dibaca 2, 4, 6 wala bittifak. Nah, dan biasanya 2 pada waktu cepat atau hadar, 4 pada waktu sedang tadwir, dan 6 pada waktu pelan. Nah, mau tertil. Tapi yang jelas dibolehkan juga ketika hadar cepat dengan memakai 6 harakat. Sekali lagi yang ghalib hadir itu 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Harakat ini kalau sedang atau tadwir 4 harakat. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Kalau yang pelan tertil atau tahqiq. الحمد لله رب العالمين. Itu pelan. Ini ma'ruf. Jadi boleh 2, 4, 6. Selanjutnya lazim kilmi mukhaffaf. Mukhaffaf itu terletaknya huruf sukun. Ya, sukun asli dalam satu kalimat yang tidak bertasydid. Di Al-Quran hanya Ada dua tempat surah Yunus, ayat 51 dan 91 yang dibolehkan untuk dibaca dengan ibdal dan tasil. Nah, ibdal dengan 6 harakat, tasil itu hanya sekedar, nah, tidak ada mat di situ, hanya sekedar tasil saja. Nah, mana hamzah kedua. Tapi kita baca sama-sama. الآن وقد كنتم به تستعجلون. Amin. الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن. الآن. Coba yang tasil ini dibaca ndak tasil. Tasil. الآن. A lagi. الآن. Ndak. الآن. Baik. Al. Ala betul tasil al an lalah hamzah kedua tasil al keluru ain malah ndak diangkat suaranya al al. Ewa baik. Angkat suaranya. Diulangi. Al-an. Ulangi. A-a. Hamzah kedua tasil. A-a. Al-an. Latihan. A A A latihan latihan hendak ulangi A A belum masuk latihan latihan A A satu aja jangan lain diam. Ndak. Ulangi. Masih tahqiq. Ndak. Ulangi. Ndak. Ulangi. A. Ulangi. Masih kurang sedikit. A. Al-an panjang kan? A. Belakang. Ulangi. A. A. Latihan, latihan. Ayo tak lihat di matanya. Ha. Ulangi. A. Kuncinya satu ini, kalau satu ini bisa, nanti yang lain bisa semuanya. Ulangi. Hendak. Ulangi. Angkat. Angkat suaranya, diangkat, ulangi. Bukan al-an. Ayo, bukan a-a. Angkat suaranya. Al. Artian. A. Ewa. Latihan yang belum bisa latihan. Jadi baca tasil. Nanti yang perempuan juga latihan, jadi tes daya khawahnya masing-masing. Jadi baca ibdal dengan enam harakat. Al-an, mian. Nah, ini dua tempat saja. Lazim kilmi mukhaffaf. Nah, lazim letaknya dalam suka. Lazim itu harus. Nah, di sebagian qiraah mengharuskan lazim harus dibaca dengan enam. Kilmi dalam satu kalimat mukhaffaf yang ringan, ya, tidak bertasydid. Mukhaffaf saja tidak bertasydid, cuma sukun saja. Lawannya lazim kilmi tsaqqal. Lazim hanya dibaca enam oleh semua qurra. Ada di situ keterangannya. Kilmi dalam satu kalimat mutsaqqal, nah, bertasydid. Nah, yang dibaca enam harokat bittifak. Nah, atau di karena adanya sukun yang di idgham, jadi boleh kita makan dengan tasydid atau sukun di idgham. Aslinya anna, an ini nun sukun pertama, kemudian nun tasydid, jadi nun berharakat kemudian menjadi tasydid. Kemudian juga al-haqqah, itu juga sebelumnya adalah sukun dan setelahnya mutaharrik, kemudian di idghamkan, di idghamkan. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Jami'an. Yes. Enam. Wama di situ ja isim fasil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. lihat dulu, jangan tergesa-gesa. Tem lihat ketujuan dimasuk tasdi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Kemudian belum sampai, belum sampai ke tujuh. Tujuh masuk tasdidnya. Apa yang masuk ikra? Tetap hanya dijaga aja saya. Al-haqqa. Jadi ha'u nanti. Al-haqqa. Nah, jadi bukan al-haqqa. Bukan begitu. Al-haqqa. Nah, jadi ikra. Ikra Abbas. Sudah latihan silat kemarin. Nah. Kuat. Siapa yang punya nafas panjang? Siapa yang baca? Hah. Kalian siap? Orang Yaman, coba orang Yaman itu, anak-anak, itu orang Yaman. Harus walaupun enggak kuat, nah. Harus pemberani. Siapa yang baca sekarang? Anda Said, anak Yaman. Hendak. Lihat sini, jangan sampai nyuri nafas. Nah. Ini belum sampai lihat. Jadi jangan sampai kurang. Jadi ya haq. Ini baru masuk tasdid. Baru masuk tasdid. Nanda yang hampir serupa dengan orang Arab. Nanda krok. Lihat sini. Udah hafal kan? Ha. Tasdid, terakhirnya di tasdid. Nah, lazim kilmi musaqqal. Bismillahirrahmanirrahim wassalam fati saffa. Bismillahirrahmanirrahim wassalati saffa. Kira Abi Amr. Bismillahirrahmanirrahim wassalati saffa. Yan. Bismillahirrahmanirrahim Fa-nya di situ jadi lazim juga. Karena adanya mat setelahnya itu idgham. Wa wajadaka dhallan fahada. Qalaqan jan, ya. Qalaqan jan. Tetap dua harokat minimal nun tasydidnya di situ, miring terus. Asal pakai mikrofon ni. Mikrofon yang depan sini. Bukan gini, ini belok-belok aja ini. Dan lazim harfi mukhaffaf, yaitu adanya huruf mat atau lin, sukun lazim. Jadi boleh namanya mat itu dikatakan lin. Nah, sukun lazim dalam huruf hijaiyah atau fi fawatih suwar. Ayatia al-mat fi fatiha as-suwar. Naam. Wa laysa ba'dahu ma tashdid. Ya, hurufnya tersingkat dengan naqsa asalukum. Dari situ. Panjangnya menurut jalan Thayyibah, jalan Syatibiyah 6 harakat. Kecuali ain boleh 4 sampai 6. Jadi ainnya boleh 4 atau 6 harakat. Sedang menurut jan thayyibah, kita ulang sekali lagi, lazim jadi baca 6 kecuali ain. Harfi itu di huruf hijaiyah. Mukhaffaf artinya tidak bertasydid. Nah, panjangnya menurut jan syatibiyah 6 harakat kecuali ain boleh 4 sampai 6. Sedang menurut jan thayyibah nasr, pada ainnya hanya dua harakat di situ. Adapun hurufnya disingkat dengan dalam satu kalimat naqasa asalukum. Ia telah berkurang madumu. Au sanakussu ilmak. Saya kisahkan ilmumu. Jadi kalau saya nakussu artinya saya kurangi ilmumu, ini enggak benar. Paham? Kalau diartikan sanakussu ilmak, saya kurangi ilmumu, tidak benar. Karena orang yang mengajar itu bukan berkurang ilmunya, justru bertambah. Sana kusu ilmak. Jadi yang kedua ini ada dua arti. Kalau saya kisahkan, kasa ya kusu, sana kusu, maka benar di sini saya kisahkan ilmu atau saya beritakan tentang ilmumu atau saya kabarkan. Tapi kalau saya kurangi, nah, maka tidak benar. Atau kam nakos asal, berapa? Nah, madu berkurang. Nah, madu berkurang. Kita kumpul dalam satu kalimat situ. Nun, kaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ini dibaca sebagaimana huruf hijaiyah. Kita baca bersama-sama. Qaf, demikian. Yang terlihat nanti pada fa nanti sukun di situ ketujuh. Qaf, demikian. Nah, nun, demikian. Yasin. Yasin. Kafa ya ain sad. nun sukun situ, ain itu nun sukun. Ketemu dengan qaf, baca nama sad. Fa hakiki tebal tipis. Tebal. Itu tertulis di situ kaf. Naam. Kaf kemudian alif kemudian fa sukun. Kemudian ha. Ha alif. Dan ya, ya alif kemudian ain. Jadi ain. Jadi huruf ain kemudian ya kemudian nun. Kemudian sad. Naam, sad kemudian alif kemudian dal sukun. Nun sukun ketemu dengan sad bacaan fa hakiki mufakham. Kemudian sad di situ terakhirnya dal disukun menjadi qalqalah apa? Sughra kubra. Kubra fi martabah tsaniyah. Martabah tsaniyah. Kaffa ya ain sad. Mian. Sekali lagi. Kaffa ya ain sad. Mian. Hamim, mian. Ain sin qaf, mian. Baca ai dulu, ain sin qaf. Jadi ada ikhfa-nya di situ. Tuh, sama-sama. Mulai. Jadi pas gini nanti ya ikhfa. Ain tipis itu nih. Ain sin qaf. Mian. Enam dulu kita baca enam, sini enam, kemudian dua minimal, kemudian enam lagi, kemudian dua lagi minimal, kemudian enam. Ain sin qaf, mian. Dibaca ya Umar. Mana Umar satunya ini? Hah? Enggak ada kemana dia? Hah? Nangis? Hah? Anda hendak? Ya Umar. Baca. Enggak perhatian, enggak perhatian. Main. Qafnya 6 harakat. Eh, Firdaus, ikra. Jangan main mobil-mobilan. Jadi harus I. Anak-anak tertawa karena ada mobil-mobilan hari ini. Cara baca ini, aing, jangan aing. Bukan main mobil-mobilan. Juga bukan sebagaimana orang awam, jadi ngasako. Orang awam ngasako. Kalau dia ngasako, ngasako itu yang suka mengambil barang-barang bekas itu namanya ngasak. Ngasako, ngasak. Atau yang suruh baca alif lam mim bijaknya Allah ma. Ini ceritanya naam. Ustaz Muhammad Rahim, naam Rahim. Di sana ketika di Tebu Ireng ada yang dites itu. Disuruh baca alif lam mim bacanya Allah ma. Alama jadi Allah ma. Ini kenyataan enggak? Warid. Jadi sangat jauhnya di kaum muslimin disuruh baca alif lam mim jadi Allah ma. Baik. Sekali lagi dijaga itu kasrahnya dijaga. Ain sin qaf. Demikian. Ya, 6 dulu untuk melihat ini. Masih banyak yang keliru. Ain sin qaf. Kemudian terima kasih.